بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. Kita bahaskan beberapa buah hadis yang menerangkan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan beristinsyak, yakni masukkan air ke dalam hidung. Dan telah kita bahaskan tentang riwayat-riwayat hadis tersebut. Terdapat sebuah riwayat yang menerangkan bahawa Nabi SAW, bahawa seorang sahabat telah melihat Rasulullah SAW memisahkan antara kumur-kumur dan al-istinsyak, iaitu hadis Talha bin Musarrib, daripada bapanya, daripada datuknya. Dan telah kita jelaskan bahawa riwayat tersebut amat lemah sekali. Hadis lemah seperti ini tidak boleh digunakan di dalam hukum ahkam. Baik, kerana tidak ada khilaf di kalangan ulama dalam tidak dibolehkan menggunakan hadis yang lemah, hadis dhaif, dalam hukum ahkam. Adapun dalam masalah fadhail amal, terdapat sebahagian ulama yang membolehkannya dengan syarat-syarat. Tapi dalam hukum ahkam memang tidak boleh. Tapi sebelum itu, ingin kita, mungkin kalau kita belum mengatakannya, bahawa masalah kaifiat berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung, adakah ia hukumnya wajib ataupun hukumnya adalah sunnah? Kalau kita katakan bahawa asal membasuh mulut, iaitu berkumur-kumur dan membasuh hidung, asalnya mengikut jumhur ulama adalah sunnah sahaja. Kecuali yang di yang dikatakan oleh mazhab Hanbali bahawa ia adalah wajib, dan beberapa ulama lain. Nah, dan dalil mereka yang katakan wajib adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika berwuduk, dia akan berkumur-kumur dan beristinsyak. Dan terdapat riwayat yang kita pernah baca dahulu, riwayat Abu Dawud, Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, "Iza tawadda'ta famatbit," apabila kamu berwuduk, hendaklah kamu berkumur-kumur. Jadi kalau kurangnya kumur-kumur itu adalah wajib. Yang mereka tambahkan bahawa berkumur-kumur ini, begitu juga dengan istinsyak ini, sebahagian daripada anggota muka. Jadi kita diperintahkan dalam Al-Quran untuk membasuh muka, termasuk di dalamnya wajib kita berkumur-kumur dan membasuh hidung. Itu antara hujah-hujah mereka. Dan ada pun jumhur mengatakan bahawa tidak ada perintah dalam Al-Quran membasuh mulut dan hidung. Yang ada hanyalah daripada perbuatan Nabi SAW dan perintah Nabi SAW yang dapat di dalam hadis tadi. Mereka katakan menunjukkan kepada sunnah sahaja. Dan juga dengan dalil yang masyhur tentang seorang Arab Badui yang salah dalam solatnya, Nabi SAW tidak memerintahkan beliau untuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Jadi ini menunjukkan dia adalah sunnah fi'liyah Nabi SAW, dia menunjukkan bahawa dia adalah sunnah. Jadi kalau kita dah jelas tentang hal ini, yakni hukum membasuh berkumur-kumur dan basuh hidung, kaifiatnya tentu lagi sunnah. Kaifiatnya tentu lagi sunnah. Jadi tidak ada ulama mengatakan kita mesti berkumur-kumur dengan cara ini, mesti menyatukan antara kumur-kumur dan basuh hidung, ataupun mesti memisahkannya. Tidak ada pendapat seperti itu. Bagaimana kamu nak basuh, nak berkumur-kumur, nak masukkan air dalam hidung, itu tidak ada pasal, tidak memberi kesan kepada sah atau tidak sah wuduk tersebut. Baik, kita sedang bahaskan tentang al-afdal, jadi sunnah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan oleh kerana terdapat riwayat daripada sahabat-sahabat tentang kaifiatnya, maka dibahaskan oleh ulama. Dan ini menunjukkan bahawa amat beruntung umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana para sahabat meriwayatkan kepada umat ini secara detail. Mereka tak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan beristinsyak gitu saja, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur begini, daripada tangan yang satu gunakan tangan yang diambil air je. Jadi secara detail disampaikan kepada kita. Jadi semoga Allah SWT berikan pahala kepada mereka. Adapun kita yang dah dengar riwayat-riwayat daripada para sahabat ini, maka tentulah kita seharusnya mencontohinya dalam ibadah wudhu yang kita lakukan setiap hari. Sebab kalau kita tak lakukan, kita yang baca sunnah tak buat, siapa yang nak buat? Pertama sekali, bukannya ramai orang yang buka kitab hadis nak baca. Kat Singapura ni pun banyak orang yang buka kitab hadis yang baca. Baca je. Kemudian siapa yang, berapa ramai yang amal kan apa yang dalam kitab-kitab hadis. Jadi kalau kita yang mengatakan kita cinta pada sunnah Rasulullah SAW tak melakukannya walaupun kita dah tahu, siapa lagi yang nak buat? Itu maksudnya. Baik. Kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis 49. Wa an Anas qala رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي. Maksudnya Nabi SAW telah melihat seorang lelaki yang di kakinya ada seperti kuku yang tidak terkena air. Maka beliau bersabda, kembalilah dan perbaikilah wudukmu. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Kata Syekh Bari, hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Hadis Anas ini menerangkan tentang satu situasi di mana Nabi SAW telah melihat seorang lelaki yang mana kakinya tidak terkena wudu. Jadi ini daripada kita katakan amatan Rasulullah SAW terhadap seorang daripada sahabatnya. Tidak disebutkan di sini apakah yang sedang dilakukan oleh lelaki ini. Adakah beliau sedang berwuduk ataupun beliau telah selesai berwuduk? Kemudian kalau dia telah selesai berwuduk, apa yang sedang dilakukan? Adakah dia dalam solat ataupun dia bukan dalam solat? Baik, ini kita tidak akan dapat tahu kecuali kita kumpulkan riwayat-riwayat tentang dia. Baik. Terdapat riwayat-riwayat yang banyak berkenaan dengan makna hadis ini. Sebahagian daripadanya ada di dalam Sahih Muslim dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Dan terdapat sebuah riwayat yang mengatakan bahawa orang ini sedang solat. Jadi Nabi SAW nampak ketika dia solat, dia berdiri tu di kaki dia tu, padam dia, ada sebesar kuku saja yang tak terkena air. Maksudnya air apa? Air wuduk. Maknanya kering. Dan dalam riwayat itu mengatakan lam'ah ataupun lum'ah, yakni ada seperti kilauan putih yang menunjukkan bahawa dia tidak ada, tak terkena wuduk. Sepatutnya kalau ada air, itulah yang putih. Tapi bila sebenarnya kalau tak ada air, maka kita boleh nampak seperti macam apa? Putih daripada jauh. Maka Nabi SAW perintahkan dia untuk an yu'id al-wudhu'ah was-salah. Ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Dia misalnya perintahkan dia untuk mengulang wuduknya dan solatnya. Baik, jadi dengan ini kita dapat lebih faham akan hadis ini. Sebab hadis ini antara hadis yang penting. Kerana ia menerangkan tentang satu hukum yang dibahaskan banyak oleh ulama dalam kitab wuduk, iaitu al-muwalah. Al-muwalah maknanya berurutan. Bukan tertib. Kalau tertib maknanya melakukan anggota ni lepas tu anggota ni secara tertib. Berurutan maknanya tidak dipisah-pisahkan antara anggota wuduk. Maknanya selepas kita buat ini, terus kita buat anggota ni yang berikutnya. Maknanya kita jangan pisahkan dengan waktu yang lama. Ya, tak mungkin seorang itu dinamakan sedang berwuduk kalau setelah dia basuh muka ni, lepas tu dia pergi minum kopi dulu, dah apa semua, berbual-bual, baru dia sambung lagi basuh tangan dan sebagainya. Ataupun dah sampai ke kepala, dia rehat, dia relax dulu, baring-baring dulu, apa semuanya, tengok TV, lepas tu sambung lagi apa, basuh kaki kan. Adakah apa ni, wuduknya sah ataupun dia perlu niat balik dan dia ambil wuduk sekali lagi. Jadi di sini terdapat pembahasan ulama, dan ini antara hadis yang digunakan oleh mereka. Iaitu Nabi SAW melihat orang itu terdapat di kakinya satu sebesar kuku. Okay, kuku besar mana? Besar gini. Paling besar buku, kuku, kuku ibu jari lah. Sekecil itu je. Jadi besar 20 sen pun lagi besar ni. Kemudian Nabi SAW perintahkan dia dengan kata-kata ini. Irji' Irji' maknanya balik. Jadi balik apa? Balik kampung, balik rumah. Takkan dia dekat masjid selalu balik rumah. Zahirnya perbuatan ini ataupun lelaki ini ada di mana? Dalam masjid. Nabi SAW biasanya ada dalam masjid. Jadi dia suruh balik, maknanya balik ke tempat dilakukan wudu tu. Itu yang kita boleh faham. Bukan balik rumah. Mana dia angkat wudu kat luar masjid tadi? Okey, jadi dia pergi balik tempat situ. Yang penting bukan dia baliknya. Yang penting adalah dia ulang wudu. Tetapi kalimat ini atau lafaznya tidak berapa jelas dalam riwayat ini. Nabi SAW dalam hadis Anas, lafaznya adalah fa'ahsin wudu'aka. Bagaimana fa'ahsin? Ahsin, perintah daripada ihsan. Ihsan maknanya buat baik. Jadi imam apa di akhbir dia ada ihsan, Nabi SAW kata apa? Al-ihsan ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kau sembah Allah sebagai seperti kau lihat Allah. Jika kau tak dapat lihat Allah, maka Allah melihatmu. Jadi itu betul-betul punya apa ni? Ibadat pada Allah SWT maknanya memerhatikan muraqabah Allah SWT. Soalan kita dihadapkan Allah SWT. Jadi itu ihsan dalam ibadat. Ihsan dalam perbuatan maknanya kita lakukan dengan hati-hati dan sempurna. Jadi kalau kita diperintahkan untuk berwudu, untuk basuh muka, ihsan maknanya basuh muka macam mana? Dengan sempurna. Maknanya semua yang dinamakan muka tu basuh. Semua yang ada kat atas muka tu dibasuh. Itu ihsan namanya. Digosok. Digosok boleh, tak apa. Itu antara makna apa? Membasuh. Dia dah katakan gosok tu tak wajib. Baik. Begitu juga bila disuruh basuh tangan, maka basuh tangan semua tangan. Bukan separuh, tiga suku ataupun kasih sikit je lah lawan. Tak nak cuci. Yang pasal pula tak apa. Macam ada orang gunting kuku, semua dah gunting, yang last kuku dia tak nak gunting. Selalu kuku apa? Kuku kau cukang lah kan. Banyak budak buat gitu. Ada budak tafis pun buat gitu. Kalau saya nampak mesti kena punya. Kat sekolah ke kat mana. Dia biarkan apa? Belakang agaknya nak buat fight ke apa, tahu apa. Saya tahu yang gaduh dengan kuku ni kucing ke apa. Jadi ini tidak apa ni, tidak menyempurnakan perbuatan tersebut. Jadi kalau ihsan maknanya kita sapu seluruhnya. Dan ini yang kita boleh faham daripada hadis Nabi SAW bahawa wajib hukumnya membasuh isti'ab keseluruhan anggota wudu. Kalau kaki maknanya basuh kaki itu sampai ke abang kan, sampai buku lali. Dengan buku lali itu mesti tak ada basuh semuanya sekali. Jangan tinggalkan sedikit pun terlepas. Jadi maknanya kalau celah-celah kaki itu semua mesti kena air. Dan nak yakin, kita apa ni? Kita gosok dengan jari-jari celah jari-jari kita. Yang meriwayat dengan jari kecil tangan kiri. Tangan kiri ke tangan kanan itu tak ada riwayat sebenarnya. Tapi ada riwayat tentang apa? Dengan gunakan jari kecil. Baik, tapi itu pun tidak mestilah. Sebab umumnya khalil bainal asabi' selah-selahkan apa di antara jari itu, maknanya mungkin dengan 5-5 jari pun boleh masuk ke dalam 5-5 jari kaki kanan dengan kanan ataupun sebagainya. Baik, yang penting adalah untuk masukkan air ke dalam. Begitu juga untuk di tangan. Baik, kemudian disunatkan untuk apa ni menjelai apa janggut tu. Jadi ini semua untuk apa? Untuk memastikan bahawa keseluruhannya tu dibasuh. Jadi tak boleh ditinggalkan sedikit pun. Kemudian satu lagi faedah, kalau ditinggalkan sedikit daripada anggota wuduk itu tidak terkena air, maka hukumnya tidak sah wuduk tersebut. Okay. Kalau kita katakan sekurang-kurangnya tidak sah anggota itu, itu pun juga boleh dipaham daripada hadis ini. Jadi ini hikmah ataupun kebijaksanaan pengarang kitab membawa hadis dengan riwayat ini. Sebab ada ulama mengatakan sunat hukumnya al-muwalah, tidak wajib. Sunat hukumnya al-muwalah. Muwalah tahu apa? Muwalah maknanya kita jangan pisahkan dengan waktu yang lama ketika kita membasuh anggota-anggota wuduk kita. Kenapa sunat? Kerana hadis itu tidak memerintahkan lelaki itu mengulang wuduknya daripada mula, niat balik semuanya. Nabi cuma kata fa ahsin wuduk. Maknanya apa tu? Perbaiki wuduk kau. Jadi perbaiki yang dah baik, tak payah nak. Tak payah nak betul kan? Correction. Kan? Kita correct yang mana yang salah je. Buat correction. Dibuat 3 kali ke 5 kali macam kat sekolah. Ke kita buat semua je sekali, kita ulang composition tu. Parah tu macam. Jadi kita ambil yang salah tu. Kita kata taswib, correction. Lepas tu kita betulkan. Jadi kalau yang salah tu kat mana? Kat tapak kaki kan? Kat kaki tu. Jadi adakah kita nak basuh daripada muka, tangan, kepala ataupun kaki tu je kita bersihkan? Mengikut hadis ini, ada kemungkinan maknanya apa? Fa'ahsin wuduk lah. Fa'ahsin maknanya yang kaki tu saja. Jadi kalau yang demikian, kemungkinan kalau orang tu dah solat, betul tak? Minimum solat berapa rakaat? 2 rakaat lah. Solat malam baru witir lah. Baik. Takkan Nabi SAW tengah malam boleh nampak orang apa ni? Kat kaki dia ada air ke tak ada air? Ini jelas ni waktu pagi lah, waktu siang. Jadi dia minimum dia solat 2 rakaat. Lepas 2 rakaat agak-agak dah kering atau belum kering air apa di anggota wuduk ke tidak. Jadi di situ terdapat apa, ada satu waktu yang memungkinkan apa itu telah kering anggota wuduk tersebut. Ini bagi ulama yang mensyaratkan demikian. Yang penting ada fasil, jadi ada tempoh antara wuduk, anggota wuduk tu dengan perbuatan lain. Jadi bila Nabi SAW suruh dia ulang, pergilah dan perbaikilah wudukmu. Jadi kemungkinan kata mereka, dia pergi balik dan dia cuma apa? Basuh je lah kaki balik. Dia tak ulang semula. Dan kalau itu dia benarkan, maknanya muwalah itu tidak syarat. Tetapi dengan hadis yang sama juga terdapat pendapat kedua. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahawa mesti nak kena muwalah. Maknanya berurutan, jangan ada pemisah masa antara ni. Daripada hadis yang sama, mereka faham bahawa bila perintah Nabi SAW fa ahsin wudu'ak, perbaiki wuduk, maknanya kena buat daripada awal. Buat daripada awal. Dan yang menguatkan pendapat mereka ni adalah riwayat lagi satu. Sebab tu kata Syekh Yamin rahimahullah taala, ada riwayat dalam Imam Ahmad, sanad Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW nampak lelaki sedang solat dan ada kat kaki dia tu sebesar lum'ah yang tidak dikenai. Maka Nabi SAW kata irji' fa'id wudu'ak, ataupun dalam bentuk khabar fa amara an yu'ida al wudu'a was salat. Nabi SAW perintahkan dia untuk yu'ida. Itu lafaz dia. Yu'ida maknanya ulang. Ulang maknanya daripada kaki ke daripada awal? Daripada awal. Dan solat. Maka solat tu pun kena ulang. Dan perintah ni perintah sunat ke perintah wajib? Asalnya perintah dia wajib. Takkan dah habis solat nak kena ulang wuduk, ulang solat lagi. Dia menunjukkan bahawa wuduk tadi tidak sah. Dan dia menunjukkan bahawa muwalah, berurutan itu antara anggota wuduk adalah syarat. Jika tak, tidak sah. Agak-agak mana lagi kuat? Syarat ataupun tidak syarat al-muwalah? Jadi jawabnya syarat. Mengikut hadis ini tapi campur dengan apa, riwayat-riwayat lain. Jadi mungkin kita faham kalau ini adalah apa ni, kes yang sama, situasi yang sama, kita tafsirkan fa ahsin, perbaiki tu bukan repair je kan, bukan repair yang buat yang rosak je, tapi apa, overhaul. Ya boleh. Overhaul tu wuduk maknanya daripada awal. Kan kena langgar sikit aja. Dia spray satu kereta. Atau dia tak spray satu kereta tapi dia claim satu kereta punya spray. Jadi demikian kita mentarjihkan dalam masalah ini. Nampak? Tarjih maknanya apa? Kita ijtihad. Mana lagi kuat? Ada dua pendapat. Ada hujah je. Jadi kita selam hujah-hujah je. Kita lihat mana lagi kuat dan kita kuatkan. Kita mesti buat demikian. sampai bila kita nak, oh imam kata okey muwalah ini sunat, ya sunatlah, macam mazhab Syafi'i dia kata apa, sunat saja. Dia pun ada dua mazhab, mazhab qadim dia kata wajib, mazhab jadid dia kata sunat. Jadi kalau kita ikut mazhab gitu je lagi kita tak tahu mazhab lain, right? Kalau kita belajar mazhab lain kita pening pula. Jadi apa yang paling bagus, tengok dalil-dalil mereka. Lepas tengok dalil boleh ada ability, ada kebolehan untuk menilai dalil-dalil, itu lagi bagus. Ha, lepas tu mana pula lagi kuat, lagi bagus. Akhirnya kita dapat tu pendapat yang kita yakin kuat dan kita beramal dengan apa? Dengan yakin. Sebab tu hanya astawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Lepas itu kalau orang tanya pun dia dah boleh jawab dah. Baik. Tapi masalah ni tak sesimpel macam ni sebenarnya. Tak semudah macam ni. Ada je hujah-hujah dia. Buka kitab ada lagi jumpa hujah dia. Jadi menunjukkan bahawa macam mana pun kita dah tak confident ke apa ke, ni pendapat yang kuat. Jangan tinggalkan apa ni membaca, jangan tinggalkan apa ni mentala'ah dan apa ni melihat lagi kitab-kitab. Jadi kita terus dengar, discuss dan sebagainya. Mana tahu ada perkara yang kita tak dengar. Sebab mungkin kita baca ataupun kita dengar daripada satu ustaz contohnya. Tapi kawan-kawan kita dengar daripada ustaz lain. Mungkin kat situ ada ilmu lain. Jadi dengan itu kita apa, compliment antara ilmu kita dengan ilmu dia. Ha, jadi mungkin mana kita tak taksub dengan mana-mana ustaz. Jadi lepas tu kita kata orang tu i'adatul nazar. Kita kembali dan lihat lagi sekali dan mungkin kita keluarkan pendapat yang lain. Demikian dilakukan oleh ulama tu, mazhab Syafi'i ada mazhab lama dengan ada mazhab baru. Baik, kemudian satu lagi hujah bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan dia sunat saja. Imam Syafi'i ada meriwayatkan, dia kata, oh ni kemudian datang balik. Nah, dia kata akhbarana Malik an Nafi' an Ibn Umar atau anna Ibn Umar bala fi suqi fatawadda. Malik telah mengkhabarkan kepada kami, siapa ni? Imam Syafi'i, daripada Nafi'. Nafi' ini guru pada Malik, dan Malik Nafi' ini adalah maula kepada Ibn Umar, yakni hamba yang telah dibebaskan oleh Ibn Umar. Jadi dia dekat dengan anak murid Ibn Umar. Dia kata Ibn Umar telah buang air kecil di pasar, kan maknanya kat tengah-tengah pasar tu lah, maknanya di tempat tu dia buang air kecil. Fatawadda, kemudian dia berwuduk. Jadi disebutkan dia basuh muka dia, kemudian dia basuh tangan dia, lepas tu dia basuh apa? Bapak basuh tangan apa? Dia basuh kepala ke sapu kepala? Sapu kepala. Dalam lafaz tu pun masah bi ra'si, sapu kepala. Baik. Kemudian dia dipanggil untuk solat jenazah. Doa ialah ila jenazati. Maka dia pun terus keluar dan pergi ke masjid. Zahirnya masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu masjid manalah. Macam masjid Nabi pun ada. Yang penting dah sampai dekat masjid, dia menyapu atas dua khufnya. Rupa-rupanya dia pakai khuf. Dia sapu khuf. Kemudian dia pun solat jenazah dengan orang ramai. Mungkin dia yang jadi imam, wallahu a'lam. Itu dalil bagi Imam Syafi'i bahawa muwalat itu sunnah. Dan dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Imam Syafi'i, dalam lafaz dia hatta jaffa wudu'ahu, hatta jaffa wudu'uhu. Maknanya bila sampai ke masjid, air wuduk dia dah kering. Lepas tu dia tak ambil balik wuduk, dia cuma sapu atas khuf dia. Dalil bahawa pemisahan antara anggota wuduk itu tidak wajib, tapi sunat saja. Macam mana? Kalau ini awak punya dalil, awak ada dalil macam ini, boleh tak kuat mazhab Syafi'i? Ha? Boleh kuat ke tak boleh kuat? Kuat, kuat, kuat. Kalau saya kata tak kuat, tak kuat. Pertama hadis ini, hadis daripada siapa? Rasulullah SAW. Siapa yang cakap pergi repair wuduk kau? Kemudian masuk repair tu apa? Daripada awal overhaul, betul tak? Yang cakap Nabi SAW. Yang tadi siapa? Siapa yang cakap? Dia bukan cakap pun, dia buat. Jadi menunjukkan mungkin tu fahaman dia. Tetapi kata Imam Nawawi, kuat juga sebenarnya. Walaupun dia bukan apa, Nabi, dia seorang sahabat. Okay. Dia buat depan orang ramai, bukan buat seorang-seorang. Sebab orang solat jenazah biasa ramai, ramai orang. Jadi orang nampak dia tengah wuduk sampai kat sana, dia sapu je. Baik. Jadi ada dan mereka tak kata, kenapa kau tak ambil wuduk lagi? Tak ulang eh? Jadi semua diam. Jadi menunjukkan macam ada apa? Kesepakatan ataupun ijma' di kalangan sahabat ataupun siapa tu, mungkin dia sahabat ke siapa-siapa, tentang hal tersebut. Nah, dan ketahuilah sanad tadi tu Syafi'i daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, kalau sampai pada Nabi SAW, itu sanad yang paling sahih sekali, paling bagus kualiti punya, top one punya. Ada ulama mengatakan sanad paling bagus sekali Syafi'i daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Saya sampai cuba hafal atau apa ni, cari hadis yang diriwayatkan daripada Imam Syafi'i, daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Antara hadisnya adalah hadis solat malam. Ada orang tu datang tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, macam mana solat malam? Dia kata solat malam dua rakaat. Idza khasyita subh fa apa ni fa salli rak'atan tutir lahu ma qad salla. Oh, yutir lahu ma qad salla. Maka dia solat satu rakaat mewitirkan solat yang telah dia solat. Itu juga riwayat daripada Imam Syafi'i, daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW. Tapi Imam Bukhari, dia tak riwayatkan daripada Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i bukan guru kepada Imam Bukhari. Dia riwayatkan daripada orang lain. Nah, balik kepada apa ni, kata-kata tadi, Ibnu Umar tadi, riwayat Ibnu Umar tadi. Saya periksa dekat dalam musnad Imam Syafi'i, tak ada lafaz wuduknya dah kering lepas tu dia sapu atas dua khufnya. Tak ada. Cuma apa? Dia sapu atas khufnya, kemudian dia solat jenazah. Itu penting ke tak penting? Penting. Sebab kalau dah kering lepas tu dia sapu, yelah, mungkin wala tu tak wajib, tak syarat. Tapi mungkin dia belum kering lagi tu. Mungkin belum kering. Masjid dengan tempat pasar tu mungkin dekat, contohnya. Baik. Jadi kalau ada kemungkinan gini, tak bolehlah kita apa ni, berdalilkan dengan perbuatan Ibnu Umar dengan di hadapan para sahabat yang ramai. Tapi kita kata Imam Baihaqi, riwayat ini dengan lafaz ini masyhur. Jadi itu masalah ni. Masyhur tu masyhur lah, tapi betul ke tidak, kita check dekat musnad Syafi'i, tak ada pula. Jadi isu ni, ini menunjukkan apa ni, bagusnya kita tahqiq, maknanya kita research. Sebab Imam Nawawi pun bawa riwayat ini, dia berdalilkan dengan riwayat ini, dan dia pun kata di sini sahih. Tapi bila kita check, tak ada pula. Check pada muwatta' lagi pun tak ada juga, dengan lafaz bahawa wuduk dia apa ni sudah kering lepas tu dia sapu atas dua khufnya. Jadi yang penting, kalau sahih pun, taruhlah sahih pun, itu perbuatan sahabat. Ini adalah hadis Nabi SAW, perintah pula tu. Nah, kita ambil yang mana satu? Kalau bersalahan, nah, maknanya kita ambil hadis Nabi SAW. Bukan kita bukan maknanya kita tak hormat sahabat, kita bukan orang salaf dan sebagainya, tak ada. Tapi ini apa, siapa lagi yang kita nak ambil? Mana maksum? Nabi SAW ke Ibnu Umar? Itu dia. Jadi ini kita tenang. Jadi kalau ditanya oleh Allah SWT, kenapa kau kata macam ini tentang muwalat, kenapa kau tak ambil pendapat Ibn Umar, kita cakap kau perintahkan aku ikut Nabi SAW, ikut Rasulullah. Nah, ada pun sahabat-sahabat kita ikut bila ini tidak bersalahan dengan Nabi SAW. Habis itu, insyaAllah kita ada uzur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian terdapat di dalam hadis ini masalah yang baik tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebab kita dapati bahawa Nabi SAW dalam masjid, dia lihat seorang lelaki dalam keadaan tadi, yakni wuduk dia tidak sempurna, dan Nabi SAW tidak diam, tapi Nabi SAW sendiri yang mengingkari apa ni wuduknya lelaki tersebut. Dan kita tahu bahawa lelaki itu, taruhlah dia buat macam gitu, Nabi SAW tak nampak, tak ada orang nampak, tak ada orang tegur, sah tak? Dia berdosa tak? Tak berdosa kan? Pasal apa dia tak? Dia tak sadar. Pasal kita yakin dia tak sengaja. Dia tidak sengaja meninggalkan sebesar jari tak dibasuh air kaki dia tu. Apa dalil kita bahawa orang ni tak sengaja? Macam mana kita tahu dia tak sengaja? Eh? Macam mana kita tahu dia tak sadar? Kita boleh baca dia punya hati ke? Selain daripada itu, dah perintah baru dia sadar. Yalah, memanglah ada macam banyak orang apa kata pak kupon tak apa-apa. Dah kena baru, oh sorry terlupa nak taruh kupon. Dia teknik pun ni dah datang lah. Ataupun dia punya tu dah datang baru. Boleh dia macam gitu. Ada bukti tak daripada hadis ni padi kan? Ada, dia tak ditulis. Sebenarnya dia semua skill-skill comprehension lah. Kita infer daripada nas yang ada. Macam mana kita tahu dia tak sengaja tinggalkan tu? Orang ini kalau kita lihat wuduk dia yang lain-lain bab semua okey tu lah. Muka ada problem? Tak ada. Tangan ada problem? Semua okey. Tinggal kat kaki. Sebenarnya kaki tu semua ke? Tak. Bukan semua, sikit je. Kadang mihi maknanya salah satu kaki dia. Yang lain satu kaki, komplit. Lagi satu kaki, hampir komplit. Biarkan orang ini, apa ni, memang betul-betul lah apa ni, nak sempurnakan wuduk. Tapi tak kena bab tempat tu. Ini menunjukkan ada apa ni, ada terlalai atau apa lah, miss lah. Sahu. Jadi bukan pasal jahil. Kalau jahil, nampak mungkin bukan satu kuku, satu tangan tak kena, tak kena ni. Eh, kata tak? Jadi ini menunjukkan bahawa orang ini dah cuba nak apa ni berwuduk secara sempurna tapi tertinggal. Dan kalau orang ni macam gini, berdosa ke tak berdosa? Berdosa ke tak berdosa? Tak berdosa dia. Taruhlah dia tak tahu sampai dia mati, tak, dia tak akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang apa ni terlupa ataupun tersilap ini tak akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tetap, jadi maknanya perbuatan itu untuk orang ini bukan perbuatan mungkar. Betul tak? Untuk dia sendiri, dia bukan mungkar. Saya tak sadar. Tetapi Nabi SAW tetap mengingkari perbuatan orang tersebut. Walaupun orang itu tak berdosa. Kalau Nabi diam, orang itu punya solat kira apa? Makbul lah di sisi Allah SWT. Diterima. Ya ke tidak ni? Tapi Nabi ingkar juga. Ini menunjukkan bahawa tidak dalam apa ni perkara-perkara yang mengingkar-mungkar ini tak perlu kita apa ni lihat orang itu ada uzur ataupun tak ada uzur. Jadi kita boleh gunakan kaedah ni dalam masalah lain. Dulu kita ada bahaskan tentang masalah puasa. Siapa tahu masalah dia? Masalah puasa. Hampir sama dengan ni. Kita nampak orang yang puasa sedang makan. Dalam keadaan terlupa, tak sadar. Kita ingkar dia pun, kita buat bodoh dia. Sebab apa? Dia ni tak berdosa, betul tak? Allah berikan dia makan dan minum. Fa'innama ta'amallahu wa saqah. Jadi biarkan saja. Biarkan dia makan, biarkan dia minum. Jadi apa kita kata kan? Kita ingkar. Walaupun dia ma'zur, dia ada uzur, tapi kita ingkar juga. Inilah antara dalil dia. Hadis Anas ni, Nabi SAW ingkar. Walaupun dia ada uzur, tak sapu, tak basuh seluruh kaki. Jadi kemungkinan kita boleh kiaskan dalam masalah-masalah. Orang ni tak tahu, budak ni tak tahu, budak ni terlupa, dia tak tahu apa semuanya. Kita ingkar juga. Kita ingkar. Tapi orang tu tak berdosa. Jadi sampaikan maklumat tu, betulkan keadaan itu, disampaikan. Walaupun orang itu ada uzur. Sebab perintah ingkar mungkar tu balik pada kita, bukan pada dia. Kita tahu dia salah, kita buat. Jadi bila kita buat, kita buat taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati'hu bilisani fa illam yastati'hu bi qalbi wa dhalika dha'ful iman. Jadi kalau kita nampak mungkar, ubah dengan tangan. Jadi nampak mungkar. Tak kira orang itu ada uzur ke tak ada. Tak ada uzur. Tak ada uzur, dia tak berdosa. Itu je. Kemudian tak boleh dengan tangan, dengan lidah, atau tak boleh dengan hati saja. Itu selemah lemah iman. Nah, tapi kalau besok puasa macam mana? Lagilah senang makan dan minum. Pasal dia punya time makan ni Ustaz. Off time makan dah. Jadi pergi je terus dia makan. Batal ke tak batal puasa dia? Jawab dia apa? Lagilah tak batal. Jadi, kalau bulan puasa ada orang lupa boleh makan gitu, apa lagi puasa sunat eh? Dia munasabah dia puasa Asyura. Besok hari Asyura kan, 10 hari bulan Muharram. Dia sunatkan kita puasa dan insyaAllah pun puasa. Bahkan pada awal-awal Islam, diwajibkan umat Islam berpuasa, puasa Asyura. Dan kalau nak pergi belakang lagi sejarah dia, Nabi SAW baru-baru sampai ke Madinah, Nabi SAW dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, 10 Muharram. Nabi SAW tanya kenapa orang puasa. Mereka kata apa? Ini adalah hari yang Allah SWT selamatkan Musa daripada Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun. Jadi apa ni, Nabi Musa puasa bersyukur, dan kita pun puasa okay, mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kami lebih berhak, yakni mencontohi Nabi Musa daripada mereka. Maka Nabi SAW pun berpuasa dan perintahkan sama-sama berpuasa. Baik, jadi sunnah, maka dia wajib. Ini sebelum diwajibkan puasa dalam bulan Ramadan. Kemudian bila dah diwajibkan bulan Ramadan, disunatkan saja puasa Asyura. Dan kemudian Nabi SAW dalam satu hadis, beliau bersabda, kalau aku temui tahun akan datang, aku akan puasa apa? Satu hari sebelumnya, iaitu 9 hari bulan. Dan namakan Tasu'a. Jadi 9 pun puasa, 10 pun puasa. Dan antara sebabnya kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Iqtida' Siratul Mustaqim adalah supaya menyalahi akan ahlul kitab, jadi orang kafir. Jadi mereka puasa 10 hari bulan, kita pun puasa 10 hari bulan. Dah sama kan? Soalnya macam kita muwafaqah, macam kita celebrate dengan diorang juga. Jadi oleh kerana itu, mula-mula tidak. Tapi bila dah lama-lama, Nabi SAW apa ni, nak nampakkan kita bersalahan dengan ahlul kitab. Jadi Nabi SAW nak puasa 9 hari bulan. Jadi maka ulama mengatakan disunatkan. Apa ni, bukan disunatkan, masalah menyalahi ahli kitab ni hukumnya wajib. Hukumnya wajib, jangan menyamai, jangan menyerupai orang-orang kafir. Tapi dalam masalah puasa ni, oleh kerana puasa dia pun sunat, maka disunatkan kita puasa 9 hari bulan dan 10. Maka ada ulama, wallahu a'lam ada riwayat ke tidak, 11 pun ada. Ada ke riwayat 11? Ataupun itu kiaskan kepada 9. Maknanya kalau tak dapat 9 dengan 10, puasalah 10 dengan 11. Tapi kalau tak boleh buat 9 dan tak boleh buat 11, 10 pun masih boleh lagi. Tak ada pasal. Okay. Jadi sunat. Kemudian macam hari ni 9 kan? Hari ni hari apa? Hari Sabtu. Boleh tak puasa hari Sabtu? Kita ada hadis bahawa Nabi SAW kata, jangan kamu puasa hari Sabtu. Macam mana pun jangan puasa hari Sabtu. Kalau boleh makan, banyak makanlah, walaupun kamu hisap apa tu, akar kayu arak, hisap siwak pun jadilah maknanya. Dan hadis tu dipertikaikan oleh ulama, tapi kata Syekh Al-Bani hadis ni hasan. Jadi menunjukkan haram puasa hari Sabtu macam mana pun, selagi dia bukan puasa wajib. Tapi kata jumhur ulama, tidak makruh, bahkan tidak haram, tidak makruh puasa sunat pada hari Sabtu. Sebab hari Sabtu ni apa ni, dikhususkan. Jadi dia adalah perkara, satu pengharaman yang khusus. Sebab ada hadis Nabi SAW masuk jumpa di dalam rumah seorang isteri ya. Lupa siapa nama dia. Dia sedang berpuasa. Maka Nabi SAW tanya, asumti abs, kamu puasa tak semalam? Dia kata tidak. Atasumina ghadan, kamu puasa tak besok? Dia kata tidak. Fa'aftiri, maka bukalah. Ini hadis dalam Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW suruh dia berbuka sebab dia puasa Jumaat sahaja. Jadi kalau dia puasa Sabtu dengan Jumaat boleh. Kalau dia puasa Khamis dengan Jumaat pun boleh. Jadi kan ada Sabtu tu masih boleh dia puasa kalau digantikan. Jadi yang diharapkanlah puasa Sabtu secara sendirian. Kemudian kalau kita lihat hadis Ashura, kemudian sebelum tu ada hadis Arafah. dan mungkin ada sunat-sunat lain. Baik, dalam satu munasabah-munasabah tertentu seperti 13, 14, 15 sekali ada hari Sabtu contohnya. Kalau haram untuk kita puasa hari Sabtu, walaupun ada munasabah-munasabah tertentu, Ashura dan Arafah, tentu Nabi SAW kata puasalah Ashura kecuali kalau Ashura jatuh pada hari Sabtu. Puasalah hari Arafah kalau kecuali hari Arafah tu jatuh pada hari Sabtu. Kita ada jumpa tak? Pengecualian macam ini tidak ada. Jadi menunjukkan bahawa kita boleh puasa Ashura ke Arafah ke walaupun dia jatuh pada hari Sabtu. Begitu juga dengan Tasu'a je. Ya. Jadi hari yang pernah puasa, dia tinggal puasa besok. Ada orang kata kita puasa tiga-tiga sekali. 9, 10, 11. Itu memang tak ada masalah terus. Tiga sekali straight. Itu tentang ingkar mungkar. Kemudian masalah yang lebih khusus kita nak bahaskan ni adalah tentang batas yang memisahkan antara pembasuhan anggota wuduk, yang mana kalau dia lebih daripada batas tersebut, maka dia telah menyalahi al-muwalat. Maksudnya dia tidak dikira sebagai berurutan dalam wuduk, sehingga dia perlu ulang wuduk dia semula. Jadi berapa lama? 5 minit? 5 saat? Mesti fast game, lepas masuk muka terus pun mesti tak boleh kasih tempo sekejap pun. Tak boleh bernafas pun. Maksudnya kena apa? Adakah mesti betul-betul dia cepat? Jadi tentulah tak munasabah. Bahkan mustahil seorang tu untuk lepas wuduk, lepas muka terus tangan-tangan terus ni laju dia buat macam tu dah macam kungfu. Disebutkan oleh ulama. Jadi oleh kerana tu mesti ada maklumat dina kan, macam solat pula. Mesti ada tempo, mesti ada pause pun. Lagi-lagi kalau orang yang ambil apa wuduk daripada baldi, daripada perigi lah, pergi jauh. Tidak. Jadi kalau yang daripada pahit memang lah, itu turun saja. Tapi kalau yang dia turun satu duration saja, mesti dia punya pause lama. Jadi di sini terdapat dua pendapat. Kata mazhab Hambali, kalau orang lihat tu macam dah lama ya, macam secara urfnya ni dah lama sangat dia punya pemisah dia, maka dia telah batal wuduk dia. Dia kena ulang. Sebab kata mereka, asalnya kalau tak ada dalil, kita balik kepada adat. Orang rasa ni macam dah lama sangat dia punya tempoh. Jadi kalau sekejap, orang rasa dia sekejap, maka masih boleh. Tapi kata ulama, kata Syekh Al-Kamin, kita hadkan batas dengan off ni, bayruhun domit. Maknanya dia tak apa ni, tak spesifik lah. Nanti ada khilaf aja, tak ambil-ambil kita kena khilaf masalah pula dalam syariat. Jadi mereka gunakan satu lagi domit, satu lagi batas, iaitu kering apa ni anggota wuduk. Itu biasa kita dengar kan. Tapi adakah mesti kering semua anggota wuduk tu baru kita dikirakan telah keluar daripada batas tersebut? Kita kena faham, kering anggota wuduk maksud di sini adalah anggota wuduk yang sebelum dia immediately. Misalnya kalau dia basuh muka dah, basuh tangan dah, kepala terlupa nak basuh, kaki dia dah basuh. Lepas basuh kaki semuanya, baru teringat. Belum sapu kepala. Tetapi muka dia dah kering. Tangan belum kering lagi. Muka dah kering, tangan belum kering. Awak kena hafal lah tu. Muka dulu, tangan dulu ke? Tangan dulu, muka dulu. Muka dulu, tangan dulu. Jadi tangan dah kering, muka belum kering. Boleh tak dia sapu kepala ataupun dia kena ulang daripada awal? Tangan dah kering, muka belum, kepala dia tinggal. Sebab lepas muka apa? Kepala kan? Betul? Yalah. Salah. Itulah dia. Tulis dia sedap. Jadi mana tadi yang kering? Muka dah kering, betul lah, muka dah kering, tangan masih basah lagi. Sebab lepas tangan apa? Kepala kan. Jadi yang macam gini boleh. Boleh pergi sapu kepala je boleh. Tapi lepas tu mesti apa? Kaki. Mesti basuh kaki lagi sekali. Sebab apa? Kita kata tertib tu lah. Itu wajib. Sebab kalau tidak, banyak kaki dulu baru kepala kan. Itu penting je kita tahu wajib ke tidak tertib. dan sekarang wajib ke tidak muwalah. Tapi kalau tangan dah kering, kalau tangan dah kering biasa muka lah, lagi kering ke lah. Sebab kita basuh muka dulu ke tangan dulu? Tak boleh kan, muka tu banyak sangat rambut basah je lah. Jadi kalau tangan dah kering, boleh tak repair kita sapu kepala je? Tak boleh. Sebab dia punya anggota just before kepala yang kita tak basuh tu, yang kita tak sapu tu, dah kering. Jadi kita kena start all over again. Boleh? Jadi kalau yang salah tu ataupun terlupa tu kaki, maka tak payah nak buat apa-apa. Kita tinggal apa? Kaki. Yang penting kepala masih apa? Masih basah. Cuma masalah dia kering ke basah berapa lama tu air wuduk kita kering? Berapa minit? Sama ke all the time? Dia melihat pada air banyak ke tak banyak? Panas ke tak panas? Angin kuat ke tak kuat? Humidity? Macam-macam faktor. Ini semua sains tu. Kalau ajar bagus sebenarnya. Suruh buat eksperimen. Berapa lama air wuduk kering? Buatlah reading. Kat sini macam mana? Kat Siglap macam mana? Kalau dekat apa ni, dekat Jurong macam mana? Kat Malaysia macam mana? Wah, kita buat satu. Sekarang internet ada, suruh semua orang buat. Satu dunia buat. Lepas tu kita cari. Dan jadi macam apa jadual. Jadual waktu solat. Jadi menunjukkan akan, mesti akan ada perbezaan waktu dia kering. Jadi ada tempat akan kering lambat, seperti Singapura dan sebagainya. Ada tempat akan kering cepat, seperti ini, di Madinah. Sebab dia amat kering ke ni. Jadi nak ikut yang mana satu? Kita nak ikut Madinah, ikut Mekah. Sebab Mekah semua orang ikut Mekah tak? Tapi takkan Mekah ikut kita? Habis ikut negeri masing-masing? Keadaan masing-masing, sendiri-sendiri tak kat mana. Okay. Siapa pendapat ikut keadaan negeri masing-masing? Berdasarkan kering kan? Bukan tempoh kan? Tak ada masa kan ikut. Nah. Jadi kalau gitu rugi ya orang Madinah dengan orang Mekah. Dia punya satu minta apa itu milik kering punya. Tapi orang Singapura lah apa, 10 minit masih boleh lagi. Boleh relax 10 minit, berbuat telefon, jalan-jalan-jalan, balik sambung wuduk. Ataupun kalau dia terlupa pun, dia boleh sambung. Orang Madinah tak boleh. Tak ada lah. Ikut apa? Ikut apa? Jadi di sini ulama letakkan zaman mu'tadil. Zaman mu'tadil. Zaman dia memang ikut kering, tapi dia ikut zaman yang sederhana. Tak terlalu lama sangat dan tak terlalu sikit sangat. Jadi orang Madinah tak ikut Madinah. Baik, kalau kita yang paling lama sekali, kita pun tak boleh ikut. Kita ambil, kita dah ada reading banyak kan, lebih kurang tengah-tengah tu lah. Kita ambil yang tengah-tengah. Jadi, pasal tak fair lah bagi orang-orang Madinah. Kemudian dia satu. Satu, dia kering sendiri. Satu, kita keringkan. Sebab tu ada orang tanya, saya dah angkat wuduk, saya dah sapu saya punya apa? Dengan sapu tangan, dengan tisu ke apa. Sekali baru teringat bahawa kat sini belum sempurna apa ni, sapu kepala contoh. Kalau nak ikut dah kering belum? Confirm dah kering ya, sebab dia memang kering kan? Tapi ikut time, less than 1 minit. Boleh tak? So nak ikut kering ke nak ikut mana? Jadi jangan ikut yang kering tu, tapi ikut apa? Kalau dia kering biasa tu, macam mana timing dia? Jadi memang kita tahu ni antara masalah yang tak ada apa? Tak ada dalil. Kecuali apa? Jadi ijtihad. Jadi mereka carilah. Okey, pakai adat, kebiasaan ataupun keringnya air apa ni, anggota wuduk ke tidak. Ini semua jika kita sengaja meninggalkan urutan ini. Urutan maksud saya muwalat eh. Kalau tertib lain eh. Ini sengaja. Dengan tanpa uzur. Dengan tanpa sebab. Maksudnya termasuk dekat sini lupa dan sebagainya lah. Baik. Di sana terdapat hal-hal yang dikecualikan. Di mana contohlah kita ambil air wuduk daripada perigi, betul tak? Kita ambil air tapi dapat cuma sikit je. Sebab kita tak expert apa-apa. Bali tu kita dengan tali tu tak expert. Banyak yang jatuh daripada yang dapat hanya sikit je. Sekali kita cuma dapat sampai kat mana? Sampai dekat kepala. Baru setengah kepala dah habis air. Macam telinga semua belum sempat. Jadi apa kita kena buat? Masukkan lagi dalam apa ni, baldi dalam apa, dalam perigi, perigi dalamnya. Tarik lagi. Baik datang tarik, dah habis dah kering. Anggota wuduk dah dah kering. Macam start balik lagi. Kita dah habis macam itu. Tapi cuma sudah dalam perigi. Jadi kata ulama, dalam hal ini tak mengapa. Sebab apa? Pemisahan dia tu lima selahatil wuduk. Lima selahat talabil ma, apa ni? Ada masalah air. Betul tak? Contohnya kita sampai kat satu reservoir, kita tengah kat wuduk syok-syok. Sekali kat dalam buaya kita nak terus wuduk ke? Cabut. Cabut eh? Okey, cabut. Bagaimana? Takkan nak tunggu buaya tu apa ni? Pergi tempat lain nak pergi, danger. Jadi kita pergi dekat reservoir lain, betul tak? Pulang lain. By the time kita pergi kat reservoir lagi satu, anggota wuduk dah kering. Boleh continue ataupun kena start balik. Start balik. Ayah. Awak ni kalau jadi mufti keras punya. Ha? Continue. Kenapa boleh continue? Sebab kita tak sengaja. Dan kita pisahkan ni untuk maslahat angkat air. Apa ni ambil angkat wuduk. Sama lah tengah tiba-tiba apa ni? Paip apa? Ah, blackout tak ada, tapi ni apa namanya, air tak jalan lah, air tak keluar ni. Ni tunggu pam dia rosak ke apa benda sampai ni. Tak ada. Tak apa, terus sambung. Kalau kena potong tu tak payah bil. Tu keluarga pinjam kan ada kan? Kita terserahkan kepada ministeri apa? Ministeri keluarga pinjam. Semua orang kena tolong, orang susah pun kena tolong. Yang penting di sini adalah apa? Kita kena bezakan pemisahan itu disebabkan sesuatu maslahat wuduk ataupun dia. Jadi ini sama dengan solat. Asalnya solat tak boleh gerak-gerak, tak boleh cakap, tak boleh apa semuanya. Tapi ular datang depan kat tempat imam, imam tak sadar, imam baca tutup mata macam tu. Tapi awak kalau kasih sign semua tak, dia tak sadar. Dan awak cakap subhanallah, mana dia? Dia ingatkan apa bacaan dia tak, apa ni, tersilap ke apa tak, hafalan dia salah. Jadi dia betulkan balik ayat tersebut. Makin panjang lagi. Ular dah, dah tengah nak batuk. Apa, apa batuk dia cakap? Apa batuk dia buat? Cakap, woi, ular dekat depan, mesti dia buka mata. Okay. Lepas tu dia halau ke, dia lari ke, apa semuanya. Batal tak solat dia kerana dia cakap ada ular depan wahai imam? Tak batal. Sebab maslahat solat. Sama juga kalau orang ada apa ni, dia punya soft tak apa ni, tak rapat, kita tarik dia ke apa ni, tak apa, tak salah. Kadang-kadang seperti ini tidak, tidak tidak mengapa, tak membatalkan solat. Ada kan hadis Nabi SAW, orang sedang solat, ada akrab, ada skorpion kat tempat solat dia, bunuh dia tak apa. Bunuh. Maknanya mesti ada pergerakan dan sebagainya. Nah, jadi itu tak mengapa. Tapi kalau dah teruk sangat, rumah terbakar, dia pergi jadi fireman, dah habis keluar kat depan tu, so continue solat. Itu real lah. Sebab kita pun ada limit juga lah. Jadi itu berkenaan dengan apa? Dengan apa ni, insyaAllah take tentang apa ni, hadis ini. Ada soalan kat sini, adakah Imam Daruqutni a bit relax when saying that hadis is sahih? Dia, kalau ikut minggu lepas yang saya kata kan, memang terdapat kadang-kadang hukumnya terhadap hadis dia ada tersahul sikit, maknanya dia ringan. Jadi senang dia cakap hadis tu sahih sedangkan terdapat apa ni, kecacatan. Tapi dalam waktu yang sama, kita dapat Imam Daruqutni terkenal sebagai apa ni, syadid. Hadis Bukhari Muslim pun dia kata lemah. Bukhari dengan Muslim punya hadis dia kata perawi ni lemah. Salah Imam Bukhari dan Muslim, terror dia. Ada kitab. Jadi macam mana nak cakap? Jadi memang ada kadang-kadang dan dalam waktu yang sama pun kita tak boleh kata, tak boleh bungkus ataupun dia dalam satu bakul misalnya, bahawa dia sentiasa apa ni, ringan saja. Jadi orang seperti ini, seperti Imam Daruqutni, kata ulama, nak kena teliti hukum-hukum dia juga. Masih nak kena teliti hukum-hukum dia. Tapi kalau tidak ada apa-apa, maknanya kita berlambik. Maknanya tidak ada mu'arid, tidak ada kata-kata ulama ada kesalahan dengan dia, kita ambil kata-kata beliau sebab dia imam. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita berhenti di sini dulu. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.